dari rasa ini. Tetap tegak berdiri. impian. Hidup di seberang gelap mimpiku. bagimu nona yang menyentuh jiwa, senyummu bunga, mata busunya yang menjerama. Ingin selami samudra hatimu, temukan mutiara jadatara. Lalu terlena kemadi dasarnya, ingin masuki puri di hatimu, hangatkan ruangnya dengan cinta. Di pantaimu, sisi ruang batin.

berikanlah padaku sekedar memberi senyuman penawar rindu. Sudi turunlah ke bumi hingga dapat aku mencoba untuk merayumu. Berselera, orang duduk bersilang.